Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bahas bersama bahwasanya as-siyamu fi syara', siam secara syariat adalah at-ta'abbudu lillah jalla wa ala bil imsak 'anil akli wasyurbi wal jima' wa sa'iril mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Orang dikatakan siam berpuasa ketika dia berniat beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dengan menahan dirinya dari perkara-perkara yang membatalkan siam seperti makan, minum dari terbit fajar shadiq, yakni waktu salat subuh, ila ghurubi syams, sampai tenggelam matahari. Ini hakikatus siyam secara zahir. Yakni orang yang seperti ini dikatakan orang yang berpuasa. Tetapi ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, yang dimaukan oleh syariat bukan hanya menahan diri dari al-aklu wasyurbu wal jima' saja. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memerintahkan kita juga untuk menahan diri dari ma'asi, kemaksiatan kepada Allah Jalla wa Ala. Jadi seorang dikatakan ya, baik puasanya ketika secara lahiriah dia menahan dari makan, minum dan pembatal-pembatal puasa, juga dia menahan diri dari mada, dari al-ma'asi, kemaksiatan. Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wal Imam Abu Dawud. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dari hadis Abu Hurairah, man lam yada' qawla az-zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berpuasa namun tidak meninggalkan qaulaz-zur. Tidak meninggalkan qaulaz-zur. Apa itu qaulaz-zur? Qaulaz-zur adalah semua ucapan yang menyimpang dari al-haq. Ucapan yang batil. maka masuk di dalamnya semua ucapan-ucapan yang haram. Wal kadzib, dusta, wasab, wasyatam, mencela, mencerca. Apalagi yang dicela, dicerca adalah sahabat. Generasi yang terbaik yang secara khusus Nabi melarang mencela seorang pun dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. La tasubbu ahadan min ashabi. Jangan salah seorang di antara kalian mencela, mencerca seorang dari sahabatku. Barang siapa yang dia berpuasa namun tidak meninggalkan qaulazzur, qaulazzurin. Semua ucapan-ucapan yang menyimpang dari al-haq, yakni ucapan yang batil, apakah itu kadzib atau ucapan-ucapan yang muharram, termasuk juga as-sab was-syatam, ya, juga al-ghibah wan-namimah. Ya. Barang siapa yang berpuasa namun tidak meninggalkan qaulazzur wal amala bihi, yakni wal amalu az-zur, amaluz zur. Apa itu amaluz zur? Kullu amalin haram, muharram. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang haram, yang menyimpang dari al-haq, juga melakukan perbuatan-perbuatan yang zur, muharram. Ya. Seperti al-khiyana wal ghish, penipuan. Ya. Mengambil harta orang tanpa hak, menyakiti manusia. Ya. Safakat dima, ya. Menumpahkan darah dan yang semisalnya. Ya. Taib. Wal jahla, dan melakukan perbuatan kejahilan. Perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Sabah, kedunguan, ya, baik ucapan atau perbuatan. Yakni orang ini secara lahiriah menahan diri dari makan, minum, ya, aljima dan pembatal-pembatal apa namanya yang lain. Ya. Hati-hati sekali, menjaga betul sampai perkara-perkara yang diperselisihkan dia tinggalkan. Ini hati-hati sekali. Ya. Mungkin dia berpendapat bahwasanya hijamah tidak membatalkan. Tetapi karena ada yang berpendapat membatalkan, berhati-hati. Demikian juga mungkin dia termasuk yang berpendapat sengaja muntah tidak batal. Tapi karena ada yang berpendapat batal, dia berhati-hati. Ya, ini semuanya dia hati-hati semuanya. Menahan diri dari semua pembatal-pembatal ini. Akan tetapi dia seperti dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, lam yada' qaulazzur wal amala bihi wal jahla. Puasa orang yang seperti ini, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Baik. Maka sungguh Allah tidak ada hajat pada puasanya ini. Bukan berarti Allah memiliki hajat, kebutuhan kepada puasanya orang-orang yang baik, tidak. Tetapi ini isyarah bahwasanya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, ya, mungkin dia tidak akan mendapatkan pahala dari siam. Dia tidak mendapatkan pahala kecuali mada, haus dan dahaga. Apalagi ketika perbuatan-perbuatan yang haram itu adalah asyirku billahi azza wa jal, syirik kepada Allah jalla wa ala. Dan syirik itu bisa berupa ucapan, qaul, bisa berupa perbuatan, bisa berupa i'tiqad, keyakinan. Naam. Berpuasa tapi meninggalkan sholat 5 waktu. Subhanallah. Berpuasa tetapi, ya, ucapannya ucapan yang kotor. Bahkan mungkin asyirku billahi azza wa jal. Doa kepada selain Allah jalla wa ala. Bernazar untuk selain Allah jalla wa ala. Ini lebih jelas menjadi sebab tidak diterimanya puasanya. Ya'ni ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwasanya siam pengertiannya adalah tadi, ya, menahan diri dari makan, minum dan seluruhnya dengan niat beribadah kepada Allah jalla wa ala sejak terbitnya fajar shadiq, yakni waktu subuh sampai tenggelam matahari, thayyib, ini secara lahiriah kita berpuasa. Tetapi lebih dari itu, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, wajib bagi kita juga meninggalkan, ya, apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, qaulaz-zur wal amala bihi wal jahla, agar ibadah siam kita ini secara lahiriah sah dan secara pahala juga mendapatkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Baik, sedikit menambah beberapa hal yang terkait dengan apa yang telah kita sebutkan di atas, karena ini mungkin juga sangat berkaitan erat di dalam pembahasan niat tadi, ya, di dalam pembahasan niat yang merupakan salah satu rukun dari rukun siam adalah berniat sebelum fajar. Ya, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Terkait dengan niat ini, meniatkan ibadah siam sebelum sholat fajar, ini untuk puasa mada wajib. Untuk puasa wajib. Apakah itu saum Ramadan, ya, atau saum nazar, ya. Puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib seperti puasa kafaroh, ya, puasa nazar, termasuk juga saum Ramadan. Dan ada puasa yang sunnah seperti yaumul isnin wal khamis, ayyamul bayd, tanggal 13, 14, 15, atau yaum asyura, ya, atau saum sitt min syawal, 6 hari di bulan syawal. Terkait dengan niat sebelum fajar, ini untuk puasa wajib, saum wajib. Adapun saum sunnah, ya, maka boleh bagi seorang meniatkan walaupun sudah masuk waktu subuh. Kenapa dikhususkan? Liwurudi an-nas ala dzalik. Karena ada nas atau dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Dan ini pendapat yang rajih, yang qawi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Yaitu dari sahabat Aisyah, Ummul Mukminin, an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, dakhala alayya an-nabiy alaihi salatu wassalam dzata yaumin. Suatu saat Rasul alaihi salatu wassalam masuk ke rumahku. Suatu hari, kata Aisyah, Rasul alaihi salatu wassalam masuk ke rumahku. Faqal, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Aisyah, bertanya, hal indakum syai? Apakah engkau memiliki sesuatu, wahai Aisyah, untuk dimakan? Qulna la, tidak. Qal, maka Nabi mengatakan, fa inni idzan shaim. Kalau demikian, saya berpuasa. Baik. Kalau demikian saya berpuasa. Wabillahi taufiq. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam sebelumnya tidak memiliki niat untuk berpuasa. Tetapi ketika beliau mendapatkan tidak ada sesuatu di rumahnya, maka beliau berpuasa. Summa atana yauman akhar. Kemudian suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam datang di waktu yang lain. Fakulna, kemudian Aisyah atau kami mengatakan, uhdialana haisun. Ya Rasulullah, kita baru saja mendapatkan hais. Hais, yakni kurma yang di lembutkan, dicampur dengan sampai taib, lembut, nah, dicampur dengan bahan yang lain sehingga menjadi, kalau di Indonesia itu seperti bumbu pecel, seperti itu, ya, hais. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan kabar bahwasanya baru saja mendapatkan hadiah, dan Nabi menerima hadiah, uhdialana haisun, kita baru mendapatkan hadiah. Dan kalau hadiah halal bagi Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi mengatakan, arinihi, coba mana, tunjukkan mana haisnya. Falaqad asbahtu shaiman, pagi ini saya sebenarnya sudah berpuasa. Pagi ini sebenarnya saya sudah berpuasa, fa'akala, kemudian Nabi membatalkannya. Wabillahi taufiq. Dua kejadian yang berbeda. Yang pertama datang dalam keadaan belum berniat berpuasa, kemudian tidak ada apa-apa, Nabi kemudian meniatkan siam pada hari itu. Namun kejadian yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan siam, Kemudian setelah itu mendapatkan ada hadiah berupa makanan hais, maka Nabi alaihi salatu wasalam memakannya. Dari hadis ini, wabillahi taufiq, diambil satu faedah bahwasanya untuk siam sunnah tatawu boleh bagi seseorang untuk meniatkannya ba'dal fajr. Ba'dal fajr. Jadi hadis ini dalil bahwasanya siam tatawu tidak diharuskan tabyidun niyyah. Tidak diharuskan berniat di waktu malam. Boleh bagi dia untuk meniatkan di awal hari, yakni di ba'da, yakni ba'da dukhul waqt subuh. Wabillahi taufiq. Ini pendapat jumhurul ulama, pendapat jumhurul ulama. Dan dari hadis ini juga ada dalil bahwasanya seorang yang melakukan siam tatawu boleh bagi dia untuk membatalkan siam di tengah perjalanannya. Wallahu ta'ala alam wissawab. Ini barangkali tambahan yang perlu kita ingatkan terkait dengan rukun yang pertama, yaitu niyah. Dan di antara hikmahnya barangkali, wallahu a'lamu bissawab, dorongan untuk seorang memperbanyak siam tatawu mudah. Jadi bisa jadi seorang berniat puasa tatawu, muncul niatan itu, keinginan itu, di tengah-tengah perjalanan dia, mungkin jam pagi atau mungkin siang, belum makan, dengan syarat belum makan, dengan syarat belum makan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tambahan yang kedua yang ingin saya ingatkan di sini terkait dengan rukun yang ketiga, yaitu apa tadi? Al-waqt. Waktu menahan diri. Waktu menahan diri yakni dari tulu'il fajri, terbitnya fajar, sampai ghurub asy-syams. Di sini ada sebuah permasalahan yang dihadapi saat ini. Dan sebenarnya memungkinkan terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, namun di zaman ini jelas lebih tampak kejadiannya, yaitu keadaan perbedaan negara yang berbeda jamnya ketika seorang naik pesawat. Ketika seorang naik pesawat, misalnya dari Indonesia dan Saudi, ini memiliki perbedaan waktu yang cukup panjang, 4 jam. Indonesia ini sebelah timur, berarti lebih dulu atau terlambat? Lebih dulu ya. Jadi 4 jam lebih dulu. Jadi kalau Saudi jam 00, sekarang Indonesia jam 4 pagi. Wabillahi taufik. Baik, perjalanan pesawat 8 jam dari kota atau dari Jeddah ke Jakarta, kurang lebih 8 jam. Seorang dalam keadaan berpuasa di Jeddah, atau dari Madinah naik pesawat, berangkat dari Saudi misalnya jam 10 siang misalnya. Jam 10 siang. Atau mungkin jam 8 siang, 8 pagi. Jam 8 misalnya. Kalau dihitung 8 jam, jam berapa sampai ke Indonesia? Dari jam 8. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 waktu waktu Madinah. Karena berangkat dari jam 8 tadi. Jam 4 waktu Madinah. Tetapi ketika turun di Jakarta sudah jam berapa? Tambah 4. 5, 6, 7, 8. Jam 8 nih. Sudah jam 8. Malam sudah. Sudah waktunya berbuka. Bahkan di pesawat ini sudah masuk waktu maghrib. Soal. Seorang berbuka itu patokannya adalah dari tempat dia berangkat atau tempat dia sampai. Nah ini bisa difahami. Kalau dia berpendapat, kalau dia bersikukuh untuk berbuka sesuai dengan tempat dia memulai puasa, sampai di Jakarta jam 8, ayo buka, sudah malam, undak. Nah, Saudi sekarang baru jam 4, belum saatnya buka. Saya mulai puasa dari Saudi, maka bukanya adalah buka jam Saudi. Nah, seperti itu. Atau bagaimana? Baik, ini sesuatu yang terjadi. Sebaliknya kalau dari Indonesia ke sana, ya. Di sana masih sore. Wah, saya sekarang buka puasa. Loh, kok bisa buka puasa? Belum tenggelam matahari. Saya berangkat dari Indonesia, sekarang jam Indonesia sudah apa? Buka. Apakah seperti itu? Jawabannya adalah seorang berbuka puasa, ya, seperti apa yang telah kita sebutkan. Min tulu'il fajri ila madza ghurubis syams. Dari tulu'il fajr, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Ya, ini sekarang lahiriahnya sudah tenggelam, sudah. Ya. Sudah tenggelam. Ya. Bahkan sebelum mendarat ke Jakarta sudah. Ya, sudah ada tanda masuk waktu sholat maghrib. Mungkin baru sampai mana. Nah, sudah masuk waktu sholat maghrib. Maka dia berbuka di atas pesawat. Ya. Berbuka di atas pesawat ketika sudah masuk waktu mana? Maghrib. Ya. Sebaliknya juga. Seorang dari sini ke sana, ya. Dari sini ke sana, ya. Di sana belum berbuka puasa, tetapi menurut hitungan jam ketika dia mengawali perjalanan, di Indonesia sudah berbuka. Tetap dia mengikuti, ya, puasanya orang yang dia singgah di situ. Ya. Secara lahiriah, zahirnya sudah tenggelam atau belum tenggelam. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini bukan hanya masalah puasa, tetapi juga sholat, haji, ibadah-ibadah yang dikaitkan dengan apa? Waktu. Ibadah-ibadah yang dikaitkan dengan waktu. Ya, wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ya. Waktu zuhur di sana, ya, kita mengikuti waktu zuhur di tempat kita apa? Singgah. Ya. Waktu asar di sana, ya, kita mengikuti waktu asar, ya, kita singgah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang terkait dengan masalah apa? Waktu, waktu imsak, waktu imsak. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Di sini kita teringat sebuah kejadian yang akan terjadi dan belum terjadi, yang semakin menunjukkan bahwasanya Islam ini yang menjelaskan segala sesuatu. Yaitu kejadian ketika ayyamu dajjal, hari-hari apa? Dajjal. Ketika dajjal itu keluar, Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwasanya dajjal keluar ke muka bumi ini arba'una yauman, 40 hari. Hari yang pertama seperti sana, yaum kasana. Satu hari yang pertama seperti satu tahun. Yakni siangnya panjang sudah. Siangnya panjang. Siang panjang sekali, seperti umur berapa? Satu tahun. Hari berikutnya kasyahr, seperti satu bulan. Hari berikutnya kal usbu', seperti satu minggu. Hari berikutnya ka'ayyamikum, seperti hari-hari kalian biasa, 24 jam. Ya. Jadi hari yang pertama itu seperti 300 sekian hari. 300 berapa hari? Samsiah itu kalau 365. Komariah berapa namanya? Ya. Kurangi 11. Ya. Ya, ini seperti satu tahun. Begitu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu mendengar, ya, mendengar ada hari yang demikian panjang, maka langsung spontan mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, di hari yang ketika itu berumur satu tahun, apakah cukup bagi kita salat 5 kali?" Dalam sehari itu yang berumur satu tahun. Naam. Wabillahi taufik. Wallahu a'lam bagaimana kejadiannya ketika itu. Apakah matahari berhenti lama? Allah ala kulli syai'in qadir. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan jawaban, tidak, tidak cukup. Tetapi perkirakanlah. Hitunglah dengan perkiraan kalian. Karena hari sebelumnya adalah hari yang normal. Begitu Dajjal keluar, hari pertama keluarnya Dajjal sudah tidak normal lagi. Berumur satu apa? Tahun. Maka perkirakanlah, hitunglah seperti keadaan normal. Sholat subuh. Sholat subuh setelah itu kira-kira 6 jam berikutnya sholat apa? Zuhur. Masih terang. Masih di pagi hari itu. Dan 3 jam lagi sholat asar. 3 jam lagi sholat maghrib. 1 jam lagi sholat isya. Baik. Kurang lebih 10 jam lagi sholat subuh. Terus seperti itu. Nah, diperkirakan terus. Dalam keadaan hari sangat terang. Hari terang. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus seperti itu dalam keadaan matahari dan hari terang ketika itu. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ini diantara perkara yang akan terjadi. Dan ternyata hadis ini memberikan faedah bagi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan orang-orang yang tinggal di kutub. Daerah kutub. Atau mungkin sedang berada di sana. Ada di daerah kutub yang tidak pernah mengalami apa siang. Siangnya hanya sebentar saja. Matahari terbit langsung tenggelam. Terbit langsung tenggelam. Baik. Puasanya cepat sekali ya. Sahur langsung buka. Sahur langsung buka. Ya kan? Seperti itu ya. Ya puasanya juga, sholatnya juga demikian kan. Ya. Sholatnya bagaimana ini? Subuh belum selesai sudah apa? Masuk sholat isya. Ya, saking cepatnya ini. Ini sepertinya di daerah-daerah tertentu ada yang waktu apa namanya. Nah, walaupun mungkin orang tinggal di situ mungkin tidak tinggal ya, tetapi bisa jadi ada orang sedang berada di sana. Ya, mungkin. Ya. Dan ini dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah ini. Ya, maka ketika kita mendapatkan misalnya ada daerah yang di situ hampir semuanya malam, maka di dalam kita sholat pun juga demikian. Ya, melihat daerah yang paling dekat yang normal, wallahu a'lam bissawab, menyesuaikan dengan daerah yang normal yang dekat dengannya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, ini beberapa pembahasan yang mungkin bisa kita sebutkan terkait dengan arkan, rukun-rukun puasa. Jadi hendaknya kita berusaha untuk menjaga rukun-rukun ini. Niatnya, kemudian juga menjaga diri dari segala mufattirat, perkara-perkara yang membatalkan siam. Ya. Baik yang itu disepakati atau diikhtilafkan, seorang berhati-hati. Ya. Taib. Dan juga seorang menjaga waktu untuk dia berpuasa. Betul-betul waktu tanpa ifrat wala tafrit. Tanpa ifrat, tanpa tafrit. Ada yang ifrat, ada yang tafrit. Ada yang hulu, hulu seperti tadi. Waktu masih boleh makan, apa? Sudah dihentikan. Waktu seharusnya sudah buka puasa, dilanjutkan sampai matahari, sampai bintang terbit, seperti orang-orang Syiah. Ya. Atau mungkin ada juga yang sebenarnya biasa, bukan orang Syiah, tapi memang menambah. Saya kurang mantep kalau langsung buka puasa. Saya tambah 15 menit sampai betul-betul matahari ini tidak kelihatan, gelap semuanya. Ini hulu. Ada yang meremehkan. Ada yang meremehkan. Barangkali wallahu alam di daerah antum. Saya ingat dulu waktu kita kecil. Kalau hari terakhir bulan Ramadan sudah terdengar beduk, itu sudah boleh apa? Makan. Betul Pak? Pernah dengar ini? Jadi kalau sudah ada dengar suara beduk tanggal terakhir bulan Ramadan sudah beduk, duhur sudah beduk, makan sudah namanya. Loh kok makan sudah boleh, sudah beduk. Beduknya juga tidak ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan setelah itu dia membatalkan puasanya dengan dalil bahwasanya ini sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, ini wajib bagi kita untuk menjaga puasa kita dari sisi waktu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di samping kita memperhatikan kewajiban-kewajibannya atau rukun-rukunnya, maka agar kita berpuasa dengan baik dan semakin indah puasa kita dan juga diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala, maka kita berusaha untuk ya, melakukan sunnah-sunnah saum dan adab-adabnya. Sunanus saum wa adabuhu. Ya. Sunnah-sunnah. Sebagaimana sholat ada rukun-rukunnya, ya, ada kewajiban-kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya. Ibadah haji juga demikian, umrah juga demikian. Ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya. Ya, setelah kita mengerti apa yang seharusnya kita lakukan, karena ini merupakan rukun, wajibat dan kewajiban, maka juga kita harus berpikir untuk menyempurnakan ibadah kita. Bifi'li al-mustahabbat, dengan melakukan perkara-perkara yang mustahabbat atau masnunat, perkara-perkara yang sunnah. Di antaranya ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, termasuk yang disunnahkan di dalam kita berpuasa, wa hadza min adabus siyam, adalah kita bersemangat untuk ya sahur, untuk ya makan sahur. As-sahur dengan fathah sin, sahur. Bisa dengan dhammah suhur. Apa bedanya sahur dengan suhur? Apa Mas? Hah? Senyum sebetulnya. Seperti wudu dengan mana? Wudu. Kalau wudu adalah airnya. Wudu itu airnya. Air untuk berwudu. Adapun wudu dengan dhammah adalah perbuatannya. Sahur adalah makanannya yang dimakan. Adapun suhur adalah perbuatan makan di waktu sahar. Perbuatan makan di waktu sahar. Makan sahur. Ini perkara yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah wal Imam Muslim, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada barokah. Ya. Dan memang di dalam makan sahur ini keberkahan yang sangat banyak dari Allah Jalla wa'ala. Al-barokah maknanya adalah al-khair al-kathir, kebaikan yang banyak. Di antara kebaikan yang diperoleh ketika seorang bangun untuk makan sahur, yang pertama di antaranya, ya, dia mendapatkan waktu yang mustajab. Yaitu ats-tsulutsul lail al-akhir, sepertiga malam yang terakhir, waktu nuzul al-ilahi, waktu turunnya Allah Jalla wa Ala ila sama'id dunya, ke langit dunia. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah Jalla wa Ala, Rabb kita turun ke langit dunia. Yani kita mengimani demikian kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nu'minu bihi, tanpa kita kemudian menyerupakan nuzulnya Allah, turunnya Allah dengan nuzulul makhluk. Karena Allah Jalla wa'ala laisa kamithlihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah Jalla wa'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa, sebanding, sama dengan siapa? Allah Jalla wa'ala. Kita mengimani Allah memiliki sifat ini. Yanzilu Rabbuna, Rasul yang mengatakan, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluts al-lail al-akhir. Allah Jalla wa Ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Di saat itu Allah mengatakan, "Man yad'uni fa astajib lah." Siapa yang minta kepadaku, aku akan kabulkan. "Man yas'aluni fa u'tiyah." Siapa yang minta kepadaku, aku akan beri. "Man yastaghfiruli fa aghfir lah." Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan beri ampunan. Waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat mustajab. Minta apa saja kepada Allah Jalla wa'ala diberi. Meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala atas dosa diampuni. Ini waktu yang mustajab. Dan ini diantara keberkahan ketika seorang bangun untuk apa? Makan sahur. Keberkahan berikutnya, kebaikan berikutnya, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, menjadikan siam yang kita lakukan ini ya lebih ringan. Baik, ringan. Ini termasuk bentuk kemudahan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Bangun, makan, subhanallah, seperti orang tidak berpuasa saja, biasa. Taib, makan kurma 3 butir saja sudah luar biasa, terasa pengaruhnya. Coba kalau tidak sahur, lemes lebih daripada apa? Sebelumnya. Bukan hanya masalah lemes tidaknya, kita kehilangan keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Keberkahan berikutnya adalah ittiba'u sunnatin Nabi alaihi salatu wasalam, mengikuti sunnahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ini bentuk kebaikan. Karena dengan kita sahur berarti mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan sampai Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan, saking pentingnya sahur, saking besarnya makna sahur, Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan, sahurlah kalian walau seteguk air. Walau seteguk air. Jadi sampai Nabi menekankan seperti itu. Ini menunjukkan betapa besarnya kesalahan ketika seorang mengharamkan orang untuk makan 10 menit sebelum ada subuh. Itu masih bisa minum walau seteguk. Nabi mengatakan walau seteguk air. Kemudian karena mendengar imsak, wah tidak boleh ini haram. Baik. Padahal masih boleh. Bukan hanya seteguk kalau 10 apa, menit. Ya, saya sebutkan tadi, satu piring masih bisa. Ya. Baik. Antum jangan bersedih. Ya, kalau sahur ya kan, masih ada kesempatan satu piring. Ya. Saya juga sama. Baik. Ya. Keberkahan yang lain, kebaikan yang lain yang keberapa? Keempat, yaitu tahakkukun niyah. Terwujudnya niyah. Jadi sudah dipastikan seorang bangun di waktu itu tentu niat. Mana mungkin orang bangun ketika itu tidak ada niat untuk berpuasa. Mesti pikirannya puasa besok. Iya. Wabillahi taufiq. Belum lagi keberkahan yang lain dengan duduk bersama dengan keluarga. Ya, apalagi para pekerja yang biasa dan jarang ketemu. Ini bulan Ramadan ini kesempatan untuk apa namanya? Ya. Mengharmoniskan keluarga. Ya. Anak, istri, suami, ya. Tayyib, kumpul makan bersama satu nampan, ya, sambil apa namanya, yakni melaksanakan ibadah bersama. Ya, apa ini bukan sebuah keindahan? Apa ini bukan sebuah keberkahan? Ya, di situ mungkin akan muncul sekian banyak kebaikan yang kita tidak bisa membayangkan. Cukuplah ketika Nabi mengatakan fa inna fis sahuri barakah. Cukuplah dengan kalimat ini menunjukkan kebaikannya sangat banyak. Karena al-barakah maknanya adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Itu sebagian yang kita ketahui. Dan yang lain demikian banyak yang kita tidak tahu. Iya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Baik. Yang keenam barangkali ada hadis nas. Kata Amr ibn al-As, Nabi alaihi wasallam mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahur. Ini keutamaan dan barokah yang ke-6, yaitu sebagai pembeda antara puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, faslu ma baina siyamina, yang menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah aklatus sahur, makan sahur. Ahlul kitab tidak ada itu. Bahkan dulu di awal Islam, di awal syariat puasa diturunkan, itu tidak ada sahur memang. Jadi hanya buka puasa, kalau sudah tidur tidak boleh makan lagi. Kalau sudah tidur, ba'dal isya, sudah, tidak ada lagi makan. Walaupun bangun di tengah malam, tidak boleh makan. Jadi orang berpuasa, ya, puasa, begitu maghrib, makan, buka. Kalau dia masih melek, masih bisa makan. Begitu tidur, sudah, selesai. Kesempatan untuk apa? Makan. Jadi seorang bisa berpuasa berapa jam itu? Berapa jam? 23. Bisa paling banyak seperti itu. Yakni maghrib jam 6, ya, buka jam 7, isya tidur. Berarti berapa jam? 23 jam. Bahkan bisa lebih dari itu. Bisa berpuasa selama 40 jam. Seperti kejadian yang menimpa seorang sahabat. Baik, datang waktu buka puasa, ya, di rumah tidak ada apa-apa. Mana bukanya? Ya, istrinya tidak ada, belum. Saya siapkan. Ya. Akhirnya sang istri pergi menyiapkan makanan. Begitu sudah siap, datang suaminya sudah apa? Tidur. Ya, subhanallah. Kehilangan kesempatan. Sudah, akhirnya tidak buka. Dilanjutkan sampai besoknya. Dan dia adalah seorang pekerja. Ketika dia bekerja, pingsan. Ya, maka turunlah firman Allah Jalla wa'ala, ya, yang membolehkan kita untuk makan, minum di waktu malam. ya, sampai ya tampak apa namanya benang, perbedaan benang putih dan benang merah, benang hitam dari waktu fajar. Ya, itu sebab turunnya adalah kisah ini. Nah, walhamdulillahirabbil alamin, ini merupakan kemudahan dari Allah jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan sebaik-baik ya makanan untuk sahur adalah tamr. Adalah tamr sebagaimana dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah wa Ibnu Hibban, Nabi mengatakan dari hadis Abu Hurairah, ni'ma sahurul mu'min, ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah at-tamr, kurma. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Jadi keberkahannya sangat banyak. Ya, termasuk keberkahan sahur adalah sedekah. Sedekah di waktu itu. Apa yang kita berikan kepada istri kita, sedekah. Apa yang diberikan kepada anak kita, sedekah. Dan ini adalah keberkahan yang sangat banyak. Kemudian di antara sunnah puasa adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Ya. Nah, kita jadi ingat masa lalu kecil ketika kita juga belum banyak mengerti hadis. Jam 1 sudah bangun, ya atau tidak? Nah, jam 1 bangun, ya kan? Makan, ya. Sudah seage-age, jam luru tidur lagi. Mulai puasa jam berapa? 2, ya kan? Bangun subuh. Nah, ya, belum mulai puasa tapi sudah berhenti tidak makan lagi. Ya, yang disunahkan adalah takhirus sahur. Naam. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sunnah-sunnah puasa wa adabu asyam adalah ta'jilul iftar, menyegerakan puasa. Ya, menyegerakan puasa. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah wal Imam Muslim. Fa an Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitra. Kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yazalun nas bi khair. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan. Kaum muslimin senantiasa dalam keadaan baik. Ma ajjalul fitra, selama mereka masih menyegerakan buka puasa. Ya, selama mereka masih menyegerakan buka puasa. Coba perhatikan betapa besarnya ittiba sunnatin Nabi alaihi salatu wasallam, betapa besar akibat dan faedahnya. Menyegerakan buka puasa ini kan perkara yang ya makan menyegerakan buka puasa. Tetapi keberkahan kita mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan la yazalun nas bi khair. Kaum muslimin senantiasa berada dalam kebaikan. Yani menjadi sebab kebaikan umat. Menjadi sebab kebaikan kaum muslimin adalah melaksanakan sunnah ini yang sepertinya sederhana, tetapi semuanya perkara yang agung karena dari Allah jalla wa ala, karena ini datang dari Nabi alaihi salatu wasalam, syariat Islam. Ya, ma ajjalul fitra, selama mereka mengakhirkan, afwan bukan mengakhirkan, menyegerakan, saya bilang apa tadi, mengakhirkan, menyegerakan puasa, buka puasa, menyegerakan buka puasa. Baik, saya ulangi, barangkali salah tadi. La yazalun nas bi khair, akan senantiasa kaum muslimin dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan iftar, menyegerakan apa? Buka puasa. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang disunahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah ketika berbuka, ya, berbuka dengan tamr. Kalau ada rutab, korma yang masih basah itu rutab. Kalau tidak ada dengan tamr, yani korma itu yang biasa sampai tempat kita yang. Ya. Kalau tidak ada, maka Nabi alaihi salatu wassalam, ya, meminum beberapa teguk air, ya, wabillahi taufiq. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Fa in lam takun hasa hasawat minal ma. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah wa Tirmidzi, dan dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Al-Irwa, Irwa'ul Ghalil. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Anas mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wassalam, di antara sunnahnya, kebiasaan beliau, yuftiru, beliau iftar, berbuka ala rutabat, berbuka ya dengan rutabat, rutab kurma-kurma yang masih ya basah mengandung air ya. Kalau tidak ada rutabat ya, fa in lam takun rutabat fa ala tamarat, maka beliau makan kurma yang sudah kering, dan yang sampai kepada kita di negeri ini adalah tamar ya, itu dimakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Fa in lam takun hasa hasawat minal ma, jika tidak dijumpai, maka Nabi alaihi salatu wasallam yang memulai dengan minum air, kemudian beliau salat ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, dan di dalam kebiasaan Nabi atau sunnah Nabi ini menunjukkan keutamaan tamar rutabat, karena memang subhanallah secara apa namanya kesehatan pun juga mudah diterima, dicerna oleh apa pencernaan yang kita baru saja menunaikan ibadah siang ya. Dan mungkin jangan dibiasakan tuh kita ya, walaupun boleh, bukan sesuatu yang haram makan langsung apa ya, kenyang ya, seperti anak-anak kan mendekati buka puasa sudah kumpul semua apem ya, dua, nah kemudian apa lagi namanya, sudah dikumpulkan semuanya, habis itu makan semuanya ya, ini juga mungkin perut terasa sakit berat ya, untuk nanti qiyamul lail juga mungkin apa yusqil berat ya. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, beliau yang memulai dengan sesuatu yang sedikit ya, rutabat ya, kalau tidak ada tamarat, kalau tidak ada beliau minum ya, kemudian beliau salat. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang disunnahkan juga oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah ya, berdoa indal iftar. Ya. Indal iftar tentunya basmalah ya, dan juga ya, berdoa seperti dalam hadis Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama wabtallat al-'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Zahab al-dhama'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga, telah basah urat-urat dan telah tetap pahala di sisi Allah insyaallah. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Termasuk juga yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bagi orang yang berpuasa adalah ketika dia berpuasa kemudian diajak oleh orang untuk berkelahi, dicela, dicerca ya, adalah kita ya tidak melayaninya dan kita mengatakan mada ini shaim, betul-betul kita ucapkan ini shaim ya, ini shaim, saya sedang berpuasa ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam ya, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, baik, jika kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim fa in syatamahu ahadun, ketika ada seorang yang mencela kita, mencerca kita ya, aw qatalahu, atau mengajak kita bertengkar, berkelahi, falyaqul, hendaknya kita mengatakan inni shaim, inni shaim, saya sedang berpuasa. Sesungguhnya kalimat ini adalah kalimat yang sangat-sangat apa namanya masuk ke dalam hati seseorang ketika seorang mau mendengarkannya. Ketika ada seorang mengajak kita berkelahi, kemudian kita katakan ini shaim, Ini menunjukkan bahwasanya keadaan kita lebih baik dari engkau, satu. Yakni apa namanya? Juga ada maksud ya. Untuk kita tidak apa namanya terpancing dengan apa yang dilakukan oleh saudara kita barangkali yang sedang marah. Nah, kita mengucapkan inni shaim. Ya, inni shaim. Tidak pantas bagi saya untuk merusak puasa saya dengan kalimat-kalimat yang kasar dan kotor. Naam. Baik, wabillahi taufik. Ini beberapa sunan ya, yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dan tentunya adab-adab berpuasa dan apa yang kita lakukan di bulan puasa ini penting juga untuk kita ketahui, dan insyaallah taala mungkin kita akan membahas pada kesempatan lain, ba'dal maghrib barangkali atau ba'da isya, terkait dengan apa namanya adab atau hal-hal yang dilakukan ketika kita masuk di bulan Ramadan ya, agar bermakna ibadah yang kita lakukan dan Ramadan yang kita lalui. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan sekali lagi kita memberikan dorongan kepada saya pribadi dan antum semuanya, masih banyak hal yang harus kita pelajari seperti qiyamul lail ya. Kemudian juga apa namanya i'tikaf dan yang semisalnya Lailatul Qadar, ini semuanya perkara-perkara yang dibutuhkan di bulan Ramadan. Maaf Ustaz, mau tanya. Saya pernah mendengar di zaman dahulu ada orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Kok mendapatkan hadiah kurma? Yani, kok bisa melakukan hubungan suami istri kok malah dapat apa? Hadiah kurma. Apakah hadisnya sahih? Kalau zaman sekarang terjadi bagaimana Ustaz? Dan apa dikasih hadiah juga? Ya, ini mungkin seperti ini maksudnya ya. Baik, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Al-jima' fi nahari Ramadan, orang yang melakukan hubungan suami istri di nahar bulan Ramadan, dia telah melakukan kabirah, telah melakukan dosa besar. Min kabairiz dzunub, dari dosa-dosa apa? Besar. Ya. Dan mendatangi istrinya ya, atau melakukan al-jima' fi nahari Ramadan, ya, ini adalah pembatal puasa yang paling berat. Pembatal puasa yang paling berat karena memberikan beberapa konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, batal puasanya. Berarti dia hutang. Hutang apa? Puasa. Yang kedua, dia berdosa. Dan ini termasuk kabirah, termasuk dosa apa? Besar. Kemudian yang ketiga, dia harus membayar kafarah, tebusan. Tebusan atas dosa ini. Ini menunjukkan ini dosa besar karena ada tebusannya, kafarahnya. Dalilnya adalah hadis yang ditanyakan oleh as-sa'il, oleh sang penanya, ya, oleh sang penanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah dan al-Imam Muslim. Fa huwa hadisun sahih. Hadis sahih. Ya. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bainama nahnu julusun, ketika kita sedang duduk, inda Rasulillah SAW atau inda Nabi SAW, idh ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Faqal, kemudian laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah saya binasa, ya Rasulullah saya binasa. Nah, Nabi mendengar ucapan seperti ini balik bertanya, malak, ada apa engkau? Yani binasa apa? Qala waqaftu ala imraati. Saya mendatangi istriku ya Rasulullah, wa ana shaim, dalam keadaan saya berpuasa di bulan Ramadan. Baik. Coba kita lihat hadis ini, apakah seorang melakukan dosa mendapatkan hadiah? Tidak. Nabi alaihi salatu wasalam, orang ini sudah tahu dia melakukan dosa besar. Makanya dia mengatakan halaktu. Saya binasa ya Rasulullah. Ya. Saya melakukan dosa ya Rasulullah. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga demikian membenarkan. Makanya Nabi langsung mengingatkan untuk membayar apa? Kafarah. Nabi bertanya, "Hal tajidu raqabah?" Apakah kamu punya budak untuk dibebaskan? Ini kafarah orang yang mendatangi istrinya di bulan Ramadan, fi nahari Ramadan. Ya. Baik. Dia harus membebaskan apa? Budak. Bisa kita membebaskan budak sekarang. Ya. Kalaupun kaya, tidak ada budak yang kita bisa beli, kan demikian. Maka berpindah. Orang ini mengatakan, "Lah, tidak ya Rasulullah. Ternyata ini orang fakir dan fakir sekali, tidak punya apa-apa. Jangankan budak, yang lain saja tidak punya." Nabi mengatakan, "Fahal tastati antasuma syahrain mutatabi'ain?" Apakah engkau bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Ya, 1 hari saja tidak sabar tadi, ya kan? Ini 2 bulan berturut-turut. Nah, ya, ya. Ya, ini mungkin memang kondisinya tidak mampu, lemahnya, tubuhnya, dan seterusnya. Dia mengatakan, "Lah, tidak ya Rasulullah." Dan Rasulullah memang menyetujui, memang dia tidak mampu. "Lah, tidak bisa ya Rasulullah." Qala, "Fahal tajidu it'ama sittina miskinan?" Apakah engkau punya makanan untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin sebagai pengganti puasa berapa tadi? 2 bulan, 60 hari. Qala, "Lah, tidak ya Rasulullah." Tidak ada semua yang bisa dia. Ya. Fasakatan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam diam. Fabainama nahnu ala dzalik, ketika kita diam, Rasul diam, kita diam, ya. Baik, utiyan Nabi alaihi salatu wassalam bi araq fiha tsamr. Tiba-tiba Nabi mendapatkan hadiah ini, diberi. Nah. Nabi yang mendapatkan hadiah, ya. Nabi diberi itu namanya. Ya. Ini orang fakir, perlu bantuan, ya. Dan Nabi itu orang yang sangat sayang kepada apa? Umatnya. Jadi memberikan ini bukan sebagai hadiah atas perbuatan apa? Dosanya, ya. Tapi diberikan karena kefakirannya, diberi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ini potongan kisah dari hadis yang ditanyakan. Jadi dia tidak mendapatkan hadiah, tidak. Ya. Wabillahi taufiq. Sama seperti sekarang misalnya ada seorang yang terjatuh kepada perbuatan itu. Barangkali saudara kita, adik kita, kakak kita, ternyata dia miskin sekali. Cerita kepada kita, "Mas, saya seperti ini namanya." Ya. Antum tahu sendiri, tidak mungkin saya membebaskan budak. Ya. Kedua, antum tahu sendiri bagaimana saya, tidak mungkin puasa 2 bulan, saya sakit-sakitan. Bahkan dokter melarang saya puasa. Ya. Kok saya berpuasa 2 bulan berturut-turut? Mustahil. Saya mau memberikan makan 60 orang miskin, bagaimana mungkin, Mas? Ya. Ya. Sehari saja saya 1 piring bertujuh. Ya. Kok memberikan makan? Misalnya akan mungkin bisa jadi. Nah, saya sebagai kakak kasihan. Ya, kasihan ya. Wis tak kei ge 2 juta. Ya. Baik. Saya memberikan 2 juta ini apakah karena saya apa namanya? Ya, memberikan apresiasi atas ya. Dosanya kan tidak. Ya, ini saya ingin menolong dia, bantu. Antum kasih ini orang fakir. Ya. Ya. Ini ada lanjutan kisahnya. Ternyata ada yang lebih fakir dari dia. Ala kulli hal. Jadi tadi kisahnya bukan kemudian dia mendapatkan hadiah karena apa? Karena perbuatan dosanya. Wallahu a'lam. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Di awal disebutkan para ulama membagi niat menjadi 2. Satu, niat untuk beramal. Yang kedua, niat untuk siapa amalan itu. Bagaimana menggabungkan kedua niat tersebut? Bagaimana menggabungkan kedua pembagiannya tersebut? Ya digabungkan saja. Ya. Bisa bersamaan. Ya. Wabillahi taufik. Bisa bersamaan. Hanya saja ikhwan, ada perbedaan antara dua ini. Tentunya berbeda. Coba antum perhatikan contoh yang lain. Contoh yang lain. Amalan kita, kalau itu adalah ibadah mahdhah, ya, harus ada niat. Seperti sholat misalnya, atau wudhu, atau mandi janabah. Atau mandi janabah. Misal, seorang junub jam 7 pagi. Jam 7 pagi apa? Junub. Baru junub. Nah, habis itu, nanti ajalah mandinya lah. Duhur masih lama. Akhirnya dia pergi ke sawah. Sebelumnya dia deres, naik ke atas. 20 pohon dia naik, dia turuni, naik turun, kemeringet. Habis itu setelah deres dia pergi ke mana? Sawah mencangkul, kotor bajunya. pulang menjelang duhur jam 11:30, pulang ke rumah tiba-tiba langsung azan. Dia tidak ingat posisi dia dalam keadaan apa? Junub, lupa, nasya, lupa. Maka dia pun mandi, ya mandi biasa, karena kotor dia bersihkan, karena panas dia mandi biar apa? Dingin. Jadi mandinya itu adalah untuk mendinginkan badan dan untuk membersihkan apa? Tubuh dari kotoran. Itu saja. Sekarang saya tanya, dia punya niatan untuk mengangkat hadas atau tidak? Tidak. Dia tidak punya niatan untuk melakukan amalan al-ghuslu. Berarti dia belum mandi dengan mandi syar'i. Karena yang dimaksud dengan mandi syar'i adalah ya, seorang menyampaikan air ke seluruh tubuh, ya, termasuk kumur dan juga apa? Menghirup air biniyah dengan niat mengangkat apa? Hadas akbar. Tapi dia tidak punya niat itu sama sekali. Tidak ingat kalau dia juga apa? Junub. Sudah seger, berangkat ke masjid, ya, sholat duhur. Habis duhur, pulang tidur. Bangun lagi sholat asar. Habis asar, ya, sholat maghrib, sholat isya. Ketika isya tidur, loh, subuh tadi saya junub jam 7. Namanya. Saya belum mandi. Namanya. Baik. Sholat yang dilakukan sah atau tidak? Tidak sah. Sholat duhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, 4 sholawat ini dilakukan dalam keadaan dia memiliki hadas. Maka berlaku sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man atau la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak Allah terima sholat salah seorang di antara kalian jika berhadas, sampai dia mengangkat hadasnya, sampai dia berwudu. Maka kewajiban dia karena tidak ada niatul amal, niat untuk melakukan amalan, ya, maka wajib bagi dia untuk mandi, kemudian setelah itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya di waktu itu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ini yang namanya niatul amal, niat melakukan amalan. Panjenengan mau sholat, menentukan ini sholat witir atau sholat apa? Ya, ba'diyah. Ini sholat subuh atau qobliyah subuh. Kan harus diniatkan. Ini namanya niatul amal. Saya sudah punya niatul amal sholat subuh. Seseorang sudah punya niatan niat sholat subuh. Tetapi ketika sholatnya, dia sudah benar punya niatan sholat. Bukan orang yang lindur. Bukan orang yang mengigau. Orang yang mengigau itu tidak punya apa? Niat. Orang yang mengigau tidak punya niat. Ya, atau orang yang gila pun juga tidak punya apa? Niat. Ada orang gila bisa sholat. Ya. Allahu Akbar. Ruku, sujud. Lahiriahnya melakukan sholat. Tetapi punya niatul amal tidak? Tidak punya niatul amal. Dia sudah punya niatul amal. Niat melakukan amalan sholat. Subuh. Ya. Kemudian setelah itu, dia punya kewajiban menjaga keikhlasannya. Yang dimaksud dengan niatul ma'mulilahu adalah apa? Ikhlas. Dia menjaga keikhlasannya selama dia sholat. Sejak awal sampai salam. Ya. Bukan riya, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Ingin disanjung oleh manusia. Untuk didengar bacaannya. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian, lebih aku khawatirkan atas kalian dari fitnah al-Masih ad-Dajjal adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Nabi SAW mengatakan seorang yang berdiri sholat, ya, kemudian dia yuzayyinu sholatahu, dia memperindah sholatnya, memperbagus bacaannya, karena ada orang yang melihat, ada orang yang memperhatikan. Jadi sholatnya itu bukan karena apa? Allah. Walaupun dia memang berniat untuk mengamalkan sholat subuh, tetapi sholatnya itu bukan lillah, bukan karena Allah Jalla wa'ala. Berarti tidak ada keikhlasan. Dan keikhlasan ini maksudnya adalah mada? Niyatul ma'mulilahu. Niat untuk siapa amalan itu? Ya. Niat untuk siapa amalan itu? Ya. Wabillahi taufiq. Bisa difahami insyaAllah. Dan ketika seorang beribadah, di tengah-tengah ibadahnya muncul riya, bersitan riya, kewajiban kita adalah membuangnya, memeranginya. Saya bukan untuk mendapatkan pujian. Saya beribadah sholat untuk Allah. Muncul lagi, buang lagi. Muncul lagi, buang lagi. Kalau seorang seperti itu, la yadur, tidak membahayakan insyaAllah ta'ala. Karena dia telah berusaha. Itu bisikan-bisikan syaitan yang dia berusaha untuk mengikisnya atau menolaknya. Wallahu ta'ala a'lam. apakah masih boleh sahur ketika sedang dikumandangkan azan subuh? Ya. Baik. Kalau memulai ya tidak. Kalau memulai ya tidak. Bangun, azan. Ya, makan dulu. Sudah azan. Ya, ini azan betul-betul azan apa? Subuh. Yang terjadi khilaf di kalangan para ulama adalah ketika seorang sedang makan, sedang minum, ya kan? Sedang makan, sedang minum, ya kan? Tiba-tiba apa? Azan. Baik. Tiba-tiba apa? Azan. Nah, di sini terjadi khilaf. Apakah dia menyempurnakan hajatnya atau dia apa? Menghentikannya. Ya. Wallahu taala alamu bissawab dalam masalah ini, ya. Baik. Seorang berhati-hati. Ya. Khilaf di sini ada yang mengatakan seperti Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, beliau mensahihkan hadis ini dan beliau mengamalkan hadis tersebut untuk menyempurnakan hajatnya. Nah, ada yang mengatakan tidak, tapi menghentikannya. Ya. Dan ini yang lebih hati-hati insyaallah taala. Lebih berhati-hati akhwat. Tapi sekali lagi ini permasalahan khilafiyah, ya, yang mungkin seorang memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Nah, kalau memang seorang memiliki keyakinan untuk menyempurnakannya, kurang sedikit, kurang satu teguk, dua teguk, ya, dia memiliki keyakinan itu, tafadhol. Tetapi wallahu alam, yang lebih hati-hati adalah kita menghentikannya. Baik, mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, semoga apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.